أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ابنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله سبحانه وتعالى بالفرمان قال ربي طيب ونادى نوح ربه dan نوح berdoa meminta pada Allah pada Rabbnya. Faqala, maka Nuh berkata, innabni min ahli, sungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di sini, maka wa'adzani binajati ahli wa wa'adukal haq alladzi la yukhlaf. Bagaimana gharq wa anta ahkamul hakimin. Dan janji engkau al-haq, pasti hak, tidak akan mengingkari janji. Bagaimana mungkin gharq anakku tenggelam wa anta ahkamul hakimin, sedangkan engkau adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling hakim, yang paling bijaksana dia alam semesta ini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, qala ya Nuh, inna laysa min ahlik, wa inna sungguhnya dia bukan keluargamu. Ai alladzi wa'atain ja'ahum, yang aku janjikan menyelamatkan mereka. Lian inna wa'atu kemana jahat man aman min ahlik, yang aku janjikan adalah yang beriman dari kalangan keluargamu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul minhum. Nah, dan Allah binasakan orang-orang yang sudah Allah pastikan dari mereka kebinasaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini mengatakan, fakan hadzal walad, maka anak ini yang membangkang pada abinya, ayahnya itu Nuh alaihissalatu wassalam, memang sabaq alaihi alqaul bil gharq li kufrihi wa mukhalafatihi abah Nabi Allah Nuhan alaihi salam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, anak ini adalah termasuk yang sudah ditentukan oleh Allah untuk tenggelam, dibinasakan. Kenapa? Karena dia menyelisihi ayahnya. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في التفسير هذا إلى أنه ليس بابنه. نعم. Telah ada nas, bukan satu dari a'imah saja, artinya lebih dari satu a'imah, menyalahkan terhadap yang menafsirkan bahwasanya ini adalah bukan dari anaknya Nuh. Paham enggak? Jadi ada mufassir, ada ahli tafsir yang mentafsirkan itu bukan anaknya siapa? Nabi Nuh. Ini disalahkan oleh para ulama. Kenapa? Ya tetap anaknya. Tetapi apa? Sudah ditentukan oleh Allah bahwasanya anak tersebut apa? Ditenggelamkan, dibinasakan. Karena pendapat ini mereka mengatakan, wa inna makana ibni zaniyah yuhkal qalbian laysa bibni, wa inna makana ibni imrati an mujahid. Ya, dia mengatakan ini anak dari istrinya Nuh alaihissalam, bukan anaknya Nuh. Nah, ini dinukilkan dari siapa? Mujahid, Al-Hasan, Ubaid, Amir, Ja'far Al-Baqir, wa Ibn Jurayj. Karena mereka beralasan dengan innau amalun ghairu salih. Ini amalan atau anak amalan bukan anak yang saleh. Ini alasan pertama. Alasan kedua, fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada Nuh. Famanqala Al-Hasan Al-Basri ihtajja bihatain al-ayatain wa ba'dhum yaqul kana imra'ati. Kana ibnu imra'ati. Anak dari istrinya, bawaan istrinya. Artinya bukan darah daging dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini mufassir, sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Wa hadha yahtamal ayyakun arada ma arada al-Hasan. Ini kemungkinan apa yang diinginkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Aw arada annahu nisbatan majazan, atau dinisbatkan kepada Nabi Nuh sebagai majaz saja, simbol saja. Likawni kana rabiban indah, karena anak tiri. Wallahu a'lam. Ya, berarti anak di sini ada beberapa tafsir. Yang pertama, anak, anak benar anak, ya. Tapi kenapa ditenggelamkan? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Pendapat kedua apa? Anak dari bawaan siapa? Istrinya. Berarti apa? Bahasa kitanya apa? Anak tiri. Bahasa Arabnya apa? Rabib. Rabibah, Rabibun. Anak tiri. Anak bawaan dari si suami atau si istri. Rabib, Rabib. Ya, itu bahasa Arabnya. Wallahu a'lam. Wa qala Ibn Abbas wa ghairu wahid min as-salaf, ma zanat imra'atu nabiyyin qad. Dibantah. Kalau ada yang berpendapat anak dari istrinya karena berzina, dibantah oleh siapa? Ibn Abbas. Ya, tidak pernah istri seorang nabi berzina sama sekali. Ini penting masalah tafsir ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.